Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah memasuki Ad-Darsur Rabi, pelajaran yang keempat. Dan malam ini kita lanjutkan di poin yang kelima, nah, halaman 45. Nah, kalau mu'alib rahmatullah, masruqun ismun yadullu ala ma waqa'at alaihi sariqah. Masruq, yang dicuri, nah, adalah isim yang menunjukkan atas yang terjadi padanya pencurian. Wa huwa mushtaqun min suriqa, dia itu terambil dari suriqa, yaitu dari fi'il majhul. Suriqa artinya dicuri. Masruqun juga artinya apa? Dicuri. Nah, itu ya. Wa yusamma isma maf'ul, wa yusamma isma maf'ulin, dan disebut dengan isim maf'ul. Nah, ismul maf'uli ismun masughun minal fi'lil mabniyyi lil majhuli lidilalati ala ma waqa'a alaihi alfi'lu. Isim maf'ul adalah isim yang dibuat dari fi'il majhul untuk menunjukkan atas yang terjadi padanya perbuatan. Wa huwa ala wasni maf'ul, dia mengikuti timbangan maf'ul. Minal fi'li thulatsiyil mujarrad, dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, fi'il sulasi mujarrad yang wasannya ada berapa? Ada sulasi mujarrad, ada 5 wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Ada 6 wazan. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. 3 wazan. Lalu setelah itu fa'ala yaf'alu, afan, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Apa? 5 wazan. Tambah 1 lagi. Yang ke-6 fa'ula yaf'ulu. 6 wazan. Ada 6 wazan. Itu fi'il sulasi mujarrad ya. Fi'il sulasi mujarrad 6. Isim maf'ulnya mengikuti timbangan maf'ul, maf'ul. 6. Kalau fi'ilnya lebih dari 3 huruf, yaitu fi'il sulasi mazid atau fi'il rubai, maka mengikuti timbangan apa? Dibuat dari fi'il mudhari' dengan mengganti huruf mudhari'ah menjadi mim, lalu sebelum huruf terakhir di fathah, seperti membuat isim maf'ul. Hanya saja kalau fi'il maf'ul mengkasro sebelum huruf terakhir, kalau isim maf'ul memfathah sebelum huruf terakhir. Nah, seperti istaghfaro, yastaghfiru, menjadi mustaghfirun, mustaghfarun. Nah, inkasaro, yankasiru, menjadi munkasirun, munkasarun. Nah, itu yang lebih dari 3 huruf. Ya, kita lanjutkan. Istakhrij minad darsi asma'al maf'ulin alwaridati fi. Keluarkan dari pelajaran isim-isim maf'ul yang datang padanya. Wadhkur ma'a kulli wahidin minha alfi'lal mustaqa minhu alal nahwit tali. Dan sebutkan setiap dari darinya, yaitu setiap dari isim maf'ul tersebut fi'il yang mustaq, fi'il yang terambil darinya. Sebutan fi'il apa yang terambil dari darinya, yaitu dari terambil dari apa isim maf'ul tersebut. Sebutan fi'ilnya ala nahwi tali, menurut contoh berikut ini. Nah, contohnya di situ maktubun isim maf'ul, fi'ilnya apa? Dari kutiba yuktabu. Nah, kutiba yuktabu. Kalau fi'il maklumnya apa? Kataba yaktubu. Maklumnya kataba yaktubu. Kalau majhulnya kutiba yuktabu. Nah, untuk mengetahui wazan-wazan fi'il majhul. Nah, antum buka kitab sorof kita, karena antum sudah memiliki ya, jadi itu yang paling mudah untuk dibuka. Di bab fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Nah, di situ ada cara membuat fi'il majhul. Nah, barakulahikum. Yaitu kaidah umumnya apa? Mendoma huruf pertama. Nah, mendoma huruf pertama untuk fi'il madi dan mengkasroh sebelum huruf terakhir. Kalau fi'il mudhari', mendoma huruf pertama dan menfathkah sebelum huruf terakhir. Itu kaidah umumnya. Nah, ya, ke bacaan sekarang. Dijawab bacaannya. Cari isim maf'ul. Mulai dari barisan pertama. Barisan pertama berarti bara. Ya, siapa yang mau jawab? Kalau enggak ada, bilang enggak ada. Lalu turun di bawahnya. Bara'u artinya enggak ada ya. Iya. Di bawahnya enggak ada. Ya. Mudarrisun tidak ada lagi. Enggak ada. Terus Khalid ada. Masrurun. Nah, masrurun itu fi'il majhul di situ. Terambil dari apa? Sarra. Dipikir masrurun isim maf'ul afan, terambil dari? Terambil dari fi'il surra. Oh, surra ya. Surra yusarru. Surra yus yusarru. Dari diambil dari fi'il diambil dari fi'il majhul. Majhul. 6. Ya, berikutnya artinya siapa? Senang ya. Masrurun, iya. Senang artinya. Yang bawahnya rasibin. Yang lain-lain. Ah, ya, tidak ada. Isim maf'ul. Bawahnya lagi? Bawahnya lagi tidak ada. Yang hamidun. Yang barisan barisan hamid. Maftuhan. Nah, maktuban, isim maf'ul, maktuban. Itu isim maf'ul ya. Situ. Terambil dari apa? Maftuhan, maktuban. Jadi maktuban ya. Dari kutiba. Kutiba ya. Yuktabu. Kutiba ya. Yuktabu. Nah. Kemudian apa ada lagi? Maftuhan. Maftuhan terambil dari fataha. Fataha yuftahu. Yuftahu. Fataha yuftahu. Nah. Berganti. Cari al-mudarrisu, ada enggak isim maf'ul di situ? Maksurun. Maksurun, naam, ada. Aksanta. Dari terambil dari apa? Kusiro yuksaru. Kusiro yuksaru, naam. Bawahnya? Tidak ada. Iya, bawahnya lagi yang mudarisu. Al-mudarisu? Tidak ada. Iya, bawahnya lagi ghalibun. Tidak ada. Bawahnya lagi al-mudarisu. Tidak ada. Naam. Bawahnya lagi ayat. Tidak ada. Tidak ada. Nah, berganti. Ya, al-mudarisu di situ. Adakah isim maf'ul pada barisan yang al-mudarisu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, bawahnya lagi? Tidak ada. Iya, bawahnya lagi? Mansurun nama orang terambil dari isim maf'ul. Mansurun di situ nama orang, namun dia itu terambil dari isim maf'ul. Apa fi'ilnya? Nusiro. Yunsoru. Nah. Bawahnya lagi? Ada enggak? Enggak ada. Bawahnya lagi? Mamnu'un. Naam. Aksanta itu isim maf'ul mamnu'un. Terambil dari apa? Muni'a yumna'u. Naam, berganti sekarang. Mansurun, ana asifun. Ada enggak di situ? Barisan tidak, itu? Tidak ada. Bawahnya ada enggak? Tidak ada. Ya, bawahnya lagi? Barisan mansurun yang ada hadis? Ada? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Bawahnya lagi? Nama mansurun. Nama mansurun ya. Yang tadi disebutkan. 6. Barakallahu fikum. Sekarang kembali ke halaman 45. Sug asma al maf'ulin min al af'alil atiyati, buatlah isim-isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut ini. 6. Silakan bergiliran. Dua kata sambil diartikan. Isim maf'ulnya diartikan. Kutila, isim maf'ulnya maktulun. Artinya? Ya, dibunuh. Artinya yang? Yang dibunuh. Yang dibunuh, iya. Ulima, isim maf'ulnya ma'lumun. Artinya? Yang mengajari. Yang diketahui, ma'lumun. Yang diketahui. Yang diketahui. Iya, berikutnya. Berganti dua kata, dua kata aja. Su'ila, mas'ulun. Nam, mas'ulun. Yang ditanya. Yang ditanya, iya. Syuriba, mashrubun. Artinya? Yang diminum. Iya. Berganti. Kuria, dibaca mukro'un. Makro'un. Makro'un. Iya, kuria makro'un. Kuria makro'un. Wujida, artinya apa? Yang dibaca. Kuria dibaca makro'un. Yang dibaca. Yang dibaca. Iya. Wujida maujudun. Maujudun, iya, maujudun. Naam. Wujida di yang didapati. Didapati. Iya, siapa lagi? Kusiro maksurun, yang patah atau yang dipatahkan. Yang patah. Yang patah ya. Iya. Wulida mauludun, yang dilahirkan. Iya. Berikutnya. Kuriha makruhun, yang dibenci. Ukila makulun, yang dimakan. Ya. Berikutnya. Dufina madfunun, yang dikubur. Wursila maghsulun, yang dicuci. 6. Ada yang bawa kitab Al-Mumti? Buka isim maf'ul ya. Dibukakan Mas Dimas isim maf'ul. Biar baca lanjutan bacaan. Khuliqa mukhluqun. Makhlukun. Oh, makhlukun. Iya. Yang diciptakan. Yang diciptakan, iya. Fusila mafsulun. Iya, fusila maksulun, yang dicuci. Dicuci. Iya, yang dicuci, dicuci maksulun. Dibasuh atau dicuci. Kusila, kusila. Kusila atau fusila tadi? Fusila. Fusila, oh ya, yang dipisahkan, mafsulun. Yang dipisahkan. Yang dipisahkan. Nah, Anda lagi memperhatikan kusila. Ikhwan kita suruh buka kitab Al-Mumti. Ketemu bab isim maf'ul ketemu? Isim maf'ul. Iya. Isim mustaq di bab isim mustaq. Ada isim fa'il lalu setelah itu isim maf'ul. Setelah sikum mubalago ada kan? Iya. Dipinjam dikasih tambahan tentang isim maf'ul tidak secara asal tidak diambil dari fi'il lazim. Antum perhatikan fi'il-fi'il yang antum baca itu semuanya fi'il muta'adi. Semuanya fi'il muta'adi. Nah, apa fi'il muta'adi? Fi'il yang butuh kepada objek. Nah, antum lihat kitab Al-Mumti' di halaman 73 disebutkan isim maf'ul tidak bisa dibuat dari fi'il lazim. Nah itu tidak bisa dibuat isi lazim. Sehingga antum melihat di situ semuanya fi'il muta'addi. Ya. Qatala, alima, sa'ala, syariba, qara'a, wajada, kasara itu fi'il-fi'il yang muta'addi butuh pada objek. Nah. Sudah, ya kita lanjutkan bacaan kita lanjutkan yang di al-mumti' dulu. Isim maf'ul tidak bisa dibuat dari fi'il lazim kecuali disertai dorob atau jar majrur atau masdar seperti pada syarat fi'il majhul. Nah, isim maf'ul dan fi'il majhul satu bab. Fi'il ma'lum dan isim fa'il satu bab. Gitu ya. Nah, jadi begitu. Seperti misalkan ada berjalan, nah, atau puasa. Berjalan puasa itu fi'il lazim. Sirtu yaumal jum'ati, aku berjalan pada hari Jumat. Nah itu ya. Sirtu yaumal jum'ati, jadi saro ya siru. Nah, apa fi'il majulnya saro? Siro. Siro. Nah, siro yang tadinya sirtu yaumal jum'ati dorobnya berubah menjadi naibul fa'il, menjadi siro yaumul jum'ati. Nah, insyaallah lebih jelas nanti ketika kita masuk ke dalam babnya. Syaitnya apa? Syaitnya fi'il syaitnya apa? Isim maf'ul tidak dibuat dari fi'il lazim kecuali disertai dengan dorob atau jar majrur. Nah, gitu. Kecuali disertai dorob atau jar majrur. Termasuk juga fi'il yang muta'adinya, termasuk juga dalam pengertian ini fi'il yang muta'adinya dengan huruf jar seperti ghadab, ghadiba, yaghdabu, marah. Ya. Ghadaba ala fulan. Zaidun ghadaba ala Amrin. Zaid marah kepada Amr. Nah, itu nanti dibikin isim maf'ulnya menjadi maghdubun alaihi. Maghdubun alaihi. Ada jar majrurnya, maghdubun alaihi, ada alanya di situ, ada ala. Maghdubun ala fulan. Nah, ya kita lanjutkan. Nah, tadi kita membahas tentang isim maf'ul dari isim yang dari fi'il yang tiga huruf. Ya, dari fi'il. Nah, sekarang masuk ke halaman 46. Ayyin asma al-fa'ilina wa asma al-maf'ulina fi ma yali. Tentukan isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul pada berikut ini. Dha' khatan wahidan tahtal ula. Letakkan satu garis pada yang pertama, yaitu pada isim fa'il. Wa khataini tahta tsaniyah, dan dua garis pada kata yang kedua, yaitu pada isim maf'ul. Nah, antum silakan baca. Kalau isim fa'il antum artikan isim fa'il, kalau isim maf'ul antum artikan isim maf'ul. Nah, kalau antum mengartikannya benar berarti antum mengerti. Silakan dibaca. Nomor 1. Qala al-mudiru litalibina man litalibaini berarti litalibaini. Qala mudiru litalibaini man minkuma man minkuma al-dharibu wa man al-madrubu. Naam. Kenapa dibaca talibaini? Karena setelahnya ada dalil yang menunjukkan kalau dia itu musanna bentuk dua, ya. Apa dalilnya? Mingguma, ya, di situ. Qala al-mudiru li talibaini, mudir berkata kepada dua siswa, man minkum ad-dharibu wa manil madrubu, siapa di antara kalian berdua yang dia itu pemukul dan siapa yang dipukul. Nah, mana isim fa'ilnya? Adharibu. Mana isim maf'ul? Madrib al-madrubu. Al-madrubu, naam, aksanta. Nomor 2. Farul qatilu wa nuqila al-maqtulu ila al-mustasfa. Naam, artinya pembunuh lari dan kami nuqila maktul dan yang dibunuh di, dan yang dibunuh diangkut, diangkut atau dipindahkan ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah, pembunuhnya lari, yang dibunuh dibawa ke rumah sakit. Farul qatilu wa qutila wa nuqilal maqtulu ilal mustasfa. Nomor 3. Qabatna 'ala sariki walakinnana lam najid ladaihi malal masruqa. Naam, artinya kami menangkap pencuri, ya. Akan tetapi kami tidak menemukan, tidak mendapati padanya harta yang dicuri. Iya. Mana isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya as-sariku. Isim maf'ulnya? Al-masruku. Nah, yang nomor 2 tadi mana isim fa'il? Kelewat tadi. Al-qatil. Mana isim maf'ul? Maqtulu. Naam, ahsantum. Nomor 4. Adhanul masjidin nabawi masmu'un fi ba'di ahya'il madinatil munawwarati fi jami'i ahya'il madinatil munawwarati. Beda cetakannya. Iya. Tinggal apa? Mana isim maf'ulnya mana? Masmu'. Nah, adakah isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya enggak ada. Nah, kalau sudah masuk ke isim fa'il yang dari fi'il lebih dari 3 huruf, itu ada lagi isim maf'ul, munawwara. Dari nawwara yunawwiru, fa'ala yufa'ilu, mufa'ilun mufa'alun, munawwarun, itu isim maf'ul. Yang diterangi, yang dicahayai. 6. Mustasfa ikut wazan isim maf'ul, namun dia itu bisa isim zaman, isim makan, karena isim zaman, isim makan ikut timbangan isim maf'ul. Yang ikut timbangan isim maf'ul apa aja? Satu, isim maf'ul itu sendiri. Yang kedua, isim zaman. Ketiga, isim makan. Keempat, masdar mim. Gitu ya. Nah, tapi kalau isim fa'il hanya isim fa'il, Nah, untuk yang apa isim zaman, isim makan, masdar mim yang mengikuti timbangan isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf. Untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf, isim zaman, isim makan, masdar mim berserikat pada timbangan isim maf'ul. Nah. Ya. Berikutnya lanjutan bacaan. Qultu lil baqali ayujadu ladaika dajajun madbuhun. Artinya, aku berkata kepada pedagang, apakah di engkau memiliki ayam yang terpotong, ayam potong? Iya, madbuhun yang disembelih, yang dipotong. Ahsanta. Isim maf'ul mana isim maf'ul? Madbuhun. Naam. Isim fa'il tidak ada. Isim fa'il tidak ada. Naam. Dan baqal di situ bagian daripada isim fa'il yang dimasukkan sigah mubalaghah, baqal. Dari fa'al. Naam. Yang nomor 4 tadi diartikan belum ya? Udah ya? Adzan Masjid Nabawi terdengar. Adzan Masjid Nabawi terdengar di semua ahya dari artinya perkampungan, kumpulan orang, rumah-rumah dan seterusnya, perkomplekan ya. Terdengar di semua perkampungan Madinah Munawwarah. Naam. Dari hayun, ahyaun jamaknya. Masmu'un dari sami'a. Naam. Jamia. Nomor 6. Silakan dibaca. Hadza talibu mafsulun. Artinya siswa ini dikeluarkan. Nah, siswa ini dikeluarkan, dipisahkan, maksudnya dipisahkan itu dikeluarkan. Nah, isim maf'ulnya mafsulun. Mafsulun, nah, barakallahu fikum. Nomor 7. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan terhadap yang diciptakan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kepada makhluk. Makhluk itu yang diciptakan, ya. Pada dalam hal ketaatan, dalam hal kemaksiatan kepada al-khaliq yang menciptakan. Iya. Nomor 8. Mana isim maf'ulnya, mana? Isim maf'ulnya al-makhluk, isim fa'ilnya al-khaliq. Iya, yang nomor 6 tadi kelewat. Mana isim fa'il, isim maf'ul nomor 6? At-talib. Isim maf'ulnya mafsulun. Isim fa'ilnya talib. Talib isim fa'il, talib. Penuntut, talaba menuntut, talib penuntut. Nah, ta'a bukan. Mas dia dari master. 6. Nomor 8. Hada baidun maslukun. Ini telur yang direbus. Iya. Mana isim fa'il isim maf'ul? Isim maf'ulnya maslukun. 6. Maslukun isim fa'il enggak ada. Sudah. Maslukun. Nomor 9. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fit dunya ka annaka ghoribun au abirun sabilin. Rawahu Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pundakku, maksudnya memegang. Memegang pundakku, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan bersabda, ya. Jadilah di dunia sebagai seakan-akan engkau orang asing atau seorang penyeberang. Ya, abir sabil, yang penyeberang jalan. Penyeberang artinya orang yang melewati jalan. 6. Mana isim fa'il isim maf'ulnya? Isim fa'ilnya abirun isim fa'il. Abir isim fa'il. 6. Di sana ada sifat musyabaha, ghoribun, sifat musyabaha. Artinya apa? Sifat yang memiliki arti isim fa'il. Ghoribun. 6. Yang asing. Jadilah di dunia itu engkau seperti orang yang asing atau orang yang melewati jalan. 6. Artinya apa? Artinya harus memahami kalau kehidupan di dunia itu ya seperti itu, sementara. 6. Bukan untuk selamanya. Lanjut nomor 10. Qala ta'ala innallaha faliqul habbi wan nawa. Berkata Allah Ta'ala, berfirman, ya. Sungguhnya Allah Pemecah Biji-bijian. Iya, sama, nawa juga bibijian. Habi bibijian, nawa juga bibijian. Kalau habi biasanya kayak saya padi-padian, gandum. Nawanya seperti biji-biji kurma. 6. Syaitnya apa di situ? Faliku. Falik yang memecahkan, yang menumbuhkan, ya. Nah, iya. Artinya antum lihat biji kurma itu sangat keras, sangat kuat, ya. Namun Allah memecahkan biji tersebut tumbuh darinya apa? Bibit, kan? Jadi pohon. Nah, qala ta'amal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Ishtaro, yastari, ishtari. Nah, fi'il madi ishtaro, dari wazan ifta'ala. Ifta'ala wazannya. Ifta'ala. Berarti ada tambahan apa di situ? Ifta'ala. Apa tambahannya? Yang pertama hamzah wasol, lalu ta ifta'ala. Berarti dua, kan? Dua tambahan. Nah, if ta'ala. Nah, karena fa'in dan lamnya asli. Yang selain fa'in dan lam berarti tambahan. If ta'ala berarti tambahannya hamzah wasol dan ta. Nah, maka apa yang asli di situ? Shin, ro. Nah, shin dan ro sama alif bengkok itu. Shin, ro sama alif yang bengkok itu aslinya. Ishtaro, yastari. Yang alif bengkok itu berasal dari iya. Alif bengkok yang pada ishtaro berasal dari iya. Karena itu dibaca mudoreknya yastari. Nah, fi'il mudoreknya yastari. Fi'il amarnya ishtari. Ishtari. Nah, madinya yang sulasinya dari syaro yasri. Mungkin itu, ya. Dilihat ulang nanti di kamus. Nah, artinya apa ishtaro? Membeli. Nah, ya, nomor satu. Bika mishtaroita hadihi sa'ata. Kita baca bareng. Bika mishtaroita hadihi sa'ata. Bika mishtaroita hadihi sa'ata. Dengan harga berapa engkau membeli jam ini? Dengan harga berapa engkau membeli jam ini? Nah, di situ enggak ada kata harganya, enggak ada. Harga itu dalam bahasa Arab saman, samanun, samanu, kan? Namun artinya bikam di sini artinya nanyakan harga. Sehingga kita artikan harga, dengan harga berapa engkau membeli jam ini? Nah, madza turidu an tashtariya fil maktabati? Madza turidu an tashtariya fil maktabati? Apa yang engkau ingin beli di toko buku? Apa engkau yang ingin beli di toko buku? Nah, maktabah itu bisa diartikan perpustakaan, bisa juga toko buku. Karena maktabah itu isim apa? Isim makan untuk kataba yaktubu. Ya, maktab. Isim makannya apa? Isim zaman, isim makannya maktab. Kataba yaktubu maktabun. Kemudian isim-isim makan, isim zaman itu ada juga tak marbutonya untuk apa? Kata-kata tertentu seperti yang sekarang ini, maktabatun. La tashtari hadal mu'jama ishtari dhaka fa innahu ahsanu. La tashtari hadal mu'jama ishtari dhaka fa innahu ahsanu. Jangan engkau beli kamus ini, belilah kamus itu karena dia itu lebih bagus. Jangan engkau beli kamus ini, belilah kamus itu karena lebih bagus. Qala Allahu ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Naam, Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, bahwasanya mereka mendapatkan surga, bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka mendapatkan ganti surga, yaitu dibeli dengan surga. Nah, barakallahu fikum. Banyak di sini baharful harful jar memiliki arti iwat. Apa iwat? Ganti rugi. Bika mistareta hadhihi sa'ata, dengan ganti rugi berapa harga, dengan ganti rugi berapa engkau membeli jam ini. Nah, seperti juga ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman, membeli apa? Jiwa-jiwa dan harta-harta mereka dengan apa? Dengan balasan diganti dengan dengan surga. Nah. Ya, nomor 9. Ma ana bi ghafilin hadhihi ma nafiya. Ma ana bi ghafilin hadhihi ma nafiya. Nah. Baik, sekarang dengar penjelasan. Ini ma nafiya, yaitu ma ana bi ghafilin. Ma nafiya. Ma nafiya di situ nafiya hijaziyah min akhwati laisa ya, sehingga ananya sebagai isimnya ba harful jar ghafilin majrur bil ba jar majrur fi mahalli rafin khobar, boleh khobar ya, boleh juga banyak dihilangkan menjadi ma ana ghafilan. 6. Wahia min akhwati laisa, dia itu termasuk dari saudari-saudarinya laisa. Laisa apa amalannya? Marofa isim menasubkan khobar seperti kana ya. Laisa sendiri saudarinya kana. Kemudian Laisa punya saudari lagi. Siapa itu? Ma hijaziyah. 6. Wahia min akhwati Laisa, dia itu saudarinya Laisa. Nah, Laisa saudarinya siapa? Kana. 6. Tadkhulu 'alal jumalil ismiyah, masuk pada jumlah ismiyah. Masuk pada jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Fatarfa'ul isma wa tansibul khabar. Fatarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka ia merafa isim dan menasabkan khabar. Nah. Kalau kita baca fatarfa'ul isma, benar apa salah? Salah. Salah, Santa. Kalau dibaca fatarfa'ul isma salah. Kenapa? Karena dia itu hamzah wasolnya ada dua di situ. Hamzah wasol ada dua. Pertama yang sebelum lam, yang kedua setelah lam. Nah, kalau hamzah wasol di tengah seolah-olah enggak ada. Berarti antum hilangkan dua-duanya hamzah wasol itu. Ketemu dua sukun sekarang. Sukun pada lam sama sukun pada sin, ya. Mengerti enggak? Ya, tulis lagi, kapan tulis? Fatar fa'ul lisma. Fatar fa'ul lisma. Nah gitu kan. Hamzah wasal ada dua ya. Kita buang. Yang di depan lam, yang di belakang lam kita buang. Kenapa dibuang? Karena hamzah wasal itu hilang di tengah antar kata. Seolah tidak dibaca. Sehingga kita katakan dibuang. Dibuang secara ucapan. Karena kita mengucap nih. Bukan. Secara tulisan masih ada. Nah, sekarang ketemu dua. Sukun kan? Ketemu dua sukun, bebaskan ketemu dua sukun ini dengan harokat, karena nggak boleh ketemu dua sukun dalam bahasa Arab. Dibebaskan dengan apa? Dengan harokat. Membebaskan ketemu dua sukun itu bisa membuang huruf bersama sukunnya, bisa juga dengan menghidupkan salah satu sukun. Itu ada pembahasan di akhir bab, di akhir-akhir kitab Tasrif Al-Mumti ada pembahasan itu. Nah, kita hidupkan sekarang. Fatar faul lisma, nah itu. Itu ya. Jadi bahasanya apa? Fatar faulisma. Fatar faulisma. Ini di mana pelajaran ini didapatkan? Imla. Lebih khusus dibahas di kitab Imla. Insya Allah besok malam kita bahas. Itu. Jadi faedahnya apa? Bahas kitab Imla. Faedahnya diantaranya adalah untuk menulis dan mengeja dengan benar. Menulis dan mengeja dengan benar. Faedahnya. Di antara faedahnya. Nah, kita lanjutkan. Fatar fa'ul isma wa tansibul khabar. Maka ia itu merafa' isim dan menasubkan khabar. Watu sama mal hijaziyah. Dan disebut dengan ma hijaziyah. Nahwu contohnya. Ma hada basaron. Ma hada basaron. Ma makna fiyah hijaziyah. Harfun la mahalalahu minal irab. Hada isim isyara mabni ala sukun fi mahali raf'in isim ma ijaziyah. Basaron khobar ma ijaziyah mansub alamat nasbihi fathah. Nah, berarti khobarnya di situ tidak ada banyak ya. Kalau yang di atas antum lihat ma ana bi ghafirin, ada baknya enggak? Ada. Nah. Seperti Laisa. Laisa kan ada, kadang ada banyak, kadang enggak ada. Lastu bi apa? Mudarisin. Lastu bi mudarisin. Boleh juga lastu mudarisan. Nah. Wala waqad yaqtarinu khabaruha bil ba'i zaidah. terkadang khobarnya bergandengan dengan ba zaidah yang seperti di atas tuh. Ma'ana bighafilin. Nahu contohnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Naam. Ba zaidah. Wawo ala hasab maqabla ma hijaziyah min akhwati laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Allah lafzul jalala isim ma hijaziyah. Marfu alam tarfihi dhamma. Ba harful jar zaid ghafilin. Kalau harfur berzaid kita katakan ghafilin majrurun lafzan mansub mahalan. Majrur lafzan mansub mahalan. Kalau huruf jarnya huruf jar zaid bukan asli kita katakan majrur lafzan mansub mahalan. Yaitu lafadznya majrur namun kedudukannya mansub. Nah. Amma ta'malun. Iqra'il mithala thumma adkhil mal hijaziyah 'alal jumalil atiyati. Bacalah contoh lalu masukkanlah mal hijaziyah pada kalimat-kalimat berikut ini. Sudah selesai ya? Ya, kita selesaikan aja kali ya. Naam. Anta mujtahidun, ma anta mujtahidan, ma anta bimujtahidin. Anta mujtahidun artinya apa? Engkau rajin. Engkau bukanlah orang rajin. Yang belakangnya ma anta bi mujtahidin, engkau bukanlah orang rajin, sama artinya. Karena ba zaid itu enggak berpengaruh pada i'rab ya, jadi artikannya sama. Nah, memiliki pengaruh pada dari sisi arti penegasan saja. Memiliki arti nah, ana qari'un menjadi apa? Ma'ana qari'an atau ma'ana biqari'in ahsanta. Ana tu nahnu tujarun menjadi manahnu manahnu tujaron atau manahnu bitujarin. Huwa qaribun menjadi mahuwa qariban atau mahuwa biqaribin. Artinya yang mana? Huwa qaribun. Dia dekat. Ya, bukan keluarga kerabat. Kerabat bukan ya. Bisa jadi ya. Bisa juga kerabat karena dia kerabatmu. Karena apa? Kerabat itu orang dekat kan? Ya. Qarib. Nah, dia dekat, dia kerabat atau dia dekat artinya apa? Rumahnya dekat. Rumahnya dekat atau emang tergantung dekat. Tergantung apa? Konteks pembicaraannya. Apa yang dimaksudnya kepada jarak? Masuknya kepada iya tadi atau masuknya kepada hubungan keluarga. Terus artinya mahuwa qaribannya jadi gimana tuh? Iya, dia bukan kerabat atau dia tidak dekat. Dia jauh. Iya, dia artinya jauh. Jauh ya. Kalau ditanya hal baituka qaribun minal masjid? Hal baituka qaribun minal masjid? Apa artinya? Apakah rumahmu dekat dengan masjid, ya? Antum jawab ma huwa qariban minal masjid. Berarti apa artinya? Aku jawab dari masjid. Ini rumah kan kata gantinya huwa kan rumah ya, baitun. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Hal baituka qaribun minal masjid? Apakah rumahmu dekat dengan masjid? Min di situ artinya dengan bukan dari. Ya dari pun enggak masalah. Namun maksudnya adalah dekat ke masjid. Hal baituka qaribun minal masjid. Nah itu. Apakah rumahmu dekat dengan masjid? Antum menjawab ma huwa qariban minal masjid atau ma huwa biqaribin minal masjid. Artinya apa? Rumah itu tidak dekat dengan masjid. Berarti maksudnya kepada jarak kan? Nah. Ya, apa ya? Kalau ma anta mustahidan artinya kan kamu tidak rajin itu. Iya, ma anta mustahidan kamu tidak rajin. Kalau kita bilang anta la mustahidun itu betul. Anta la mustahidun. Secara dipahami artinya bisa dipahami kamu la mustahidun tidak rajin ya. Namun secara apa? Kedudukan Eropnya nanti ilahnya masuk ilah apa di sini? Lakan ada beberapa macam. La nafia atau la-lanya harfu atfin atau la-nya la zaida dan seterusnya. Jadi nanti dilihat pada kalimat seperti ini masuknya ke la yang bagaimana. 6. Yang jelas kalau antum maksudkan tadi la'an, kamu bukan orang rajin, la apa tadi? Anta la mustahidun, enggak tepat. Ngartikan apa tadi? La'an anta la mustahidun. Antum inginkan arti kamu bukan orang rajin, itu enggak tepat. Oh. Iya, enggak tepat arti. Semuanya enggak tepat. Enggak tepat. Yang tepat apa? Lasta mustahidan. Kamu bukan orang rajin. Mengabarkan yang sudah terjadi pada dirinya. Kamu bukan orang rajin. Meskipun besok bisa jadi dia rajin. Nah, kalau mengabarkan kondisi yang bisa jadi dia tuh sampai saat itu dibicarakan, nah maka antum-antum bisa mengatakan dengan kalimat lain, bukan dengan lesa. Karena lesa kan mengabarkan peristiwa yang telah terjadi dengan menafikan. Nah, maka antum diganti kalimatnya. Jadi apa? Misalkan ma anta bi mujtahidin atau ma anta mujtahidan. Seperti yang sekarang, ma hijaziyah, enggak pakai lesa. Kalau lesa menunjukkan berita yang telah terputus ya. Nah, atau dengan yang lainnya. Nah, sekarang masuk ke hati mudhari al af'al, hati mudhari al af'alil atiyati. Berikanlah fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Kafala, apa mudhari-nya? Yakfulu. Naam. Ahsanta. Kafala yakfulu artinya menjamin. Iya, menjamin. Menyantuni, menjamin bisa. Kafala yakfulu artinya lalai. Falaqa yafliqu, yafliqu artinya membelah. Asifa, apa mudaraknya? Yaksafu, yaksafu artinya ya menyesal atau minta maaf. Nahara yanharu artinya mengalirkan. Apa? Nahara yang baru bukan membentak. Latak, ya bisa membentak juga bisa. Membentak bisa. Seperti dalam ayat fa amasa ila fala tanhar ya. Abara apa mudhari'nya? Ya buru. Artinya melewati. 6. Waroda yaridu, yaridu asalnya yauridu asalnya menjadi yaridu artinya datang. Farro yafiru artinya lari. Naam. Sabaqo yasbiqu aksanta artinya mendahului, mendahului. Enggak bisa, enggak pas. Renang. Sabaha yasbahu renang. Salako, salako apa? Yasluku artinya bagus. Iya. Hati jam al asma'il atiyati, berikanlah jamak isim-isim berikut ini. Yatimun apa jamaknya? Aitamun dan yatama. Nah, kalau jamak lihat ke kamus ya. Aitamun sama yatama. Kuflun apa jamaknya? Akfalun, naam. Yatimun anak, anak yatim. Kuflun kunci gembok. Jihatun apa jamaknya? Jihatun. Jihatun. Naam. Ya, jihatun. Abidun apa jamaknya? Abiduna. Abiduna, naam. Barakallahu'alaikum. Jihatun bisa dibikin jamak muannats salim karena memenuhi syarat. Itu apa? Semua isim yang berakhiran tak marbuto bisa dibikin jamak muannas salim, kecuali isim-isim tertentu, gitu ya. Kemudian abidun bisa dibikin jamak mudakar salim. Kenapa? Karena dia itu sifat, sifat abid, sifat bagi yang berakal, penyembah. Abiduna. Nah, adapun yatimun dan kuflun, jamaknya jamak taksir karena tidak memenuhi syarat untuk jamak muannats salim atau mudzakkar salim. Nah, kemudian di halaman 48 untuk melihat gambar tangan, al-ibhamu untuk jari jempol, petunjuk asbabatu, jari tengah al-wusta, jari manis al-binsir, jari kelingking al-khinsir. Terus antara ruas jemari yang lihat yang paling atas ini namanya unmula. Unmulatun jamaknya anamilu. Anamil. Ya, jamaknya anamilu. Mufradnya unmulatun. Alhamdulillah. Selesai dari pelajaran yang keempat. Insyaallah kita akan lanjutan pada kesempatan berikutnya pelajaran yang kelima. Enam. Barakallahu fikum. Enam. Besok pagi, insyaallah kita masih melanjutkan apa ini? Koreksian ya. Dan tadi sudah sempat selesai ada kunci jawaban sempat, namun masih perlu di edit sedikit ya, sehingga belum bisa diposting, masih ada kesalahan ketik. Nanti setelah selesai pengeditan akan diposting malam ini, besok pagi semoga bisa di print untuk dipegang. Kunci jawaban, kunci jawaban soal tes kitab Sorob Al-Mumti 6 yang insyaallah besok, semoga bisa selesai besok. Nah, kemudian malam Seninnya kita melanjutkan ke imla. Nah, insyaallah malam Seninnya untuk hari pertama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.